Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qawluhu wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Masih kita pada penjelasan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 mubiqat. 7 perkara yang membinasakan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di sana qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan, pada urutan yang ketiga setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah perbuatan sihir. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh jiwa yang diharamkan, dan bahwasanya perbuatan tersebut adalah muhlikah, membinasakan pelakunya. Termasuk min jumlah di qatli nafs alati harramallahu illa bilhaq. Termasuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya adalah qatlul mar'i nafsahu, seseorang membunuh dirinya sendiri. Apapun itu tujuannya, apakah itu karena perkara dunia, karena tidak kuatnya dan tidak sabarnya dengan ujian yang menimpa dirinya berupa kesusahan, kesedihan, kesempitan ataupun kesulitan. Ataukah di sana tujuannya adalah untuk perkara akhirat? Membunuh dirinya untuk menjaga kehormatan. Maka itu masuk dari perkara yang diharamkan, walaupun tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan. Seandainya seorang perempuan dihadapkan pada suatu kondisi, keadaan, dipaksa untuk melakukan perzinaan untuk menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia membunuh dirinya, ini pun termasuk perkara yang diharamkan. Ataukah seseorang yang dia merasa hidup di lingkungan yang membahayakan agamanya, membahayakan akhiratnya. Supaya dia selamat, agamanya selamat. Perkara akhiratnya selamat. Kemudian dia membunuh dirinya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Maka ini pun termasuk perkara yang diharamkan, tidak pernah didapati dalam satu hadis pun. Walaupun kondisinya demikian, seseorang khawatir terhadap agamanya. Kemudian dihasung ataupun diperbolehkan untuk kemudian membunuh dirinya dalam rangka menyelamatkan agamanya. Jangankan membunuh dirinya. Tamanil maut. Dia mengangankan kematian dirinya itu pun tidak diperbolehkan. Sehingga datang hadis-hadis dalam permasalahan ini. Datang ayat dengan bentuk yang sangat jelas, sangat tandas. Larangan yang begitu sangat tegas. Melarang dalam perbuatan ini, melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Al-intihar. Perbuatan bunuh diri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tadullu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang terhadap diri-diri kalian. Larangan untuk membunuh diri secara umum tidak disebutkan di situ alasannya. Sehingga bisa dipahami, apapun alasannya, apapun sebabnya. Perbuatan bunuh diri termasuk perkara yang diharamkan. Tidak diperbolehkan, termasuk perkara yang itu adalah as-sab'ul mubiqat. 7 perkara yang membinasakan. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di sana Allah Subhanahu wa taala mengancam melalui lisan nabinya bagi mereka orang-orang yang membunuh dirinya dengan ancaman akan diazab yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Nah, sebagaimana matinya. Nah, dengan apa dia membunuh dirinya akan diadab dengannya yaumal qiyamah. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa saja yang melemparkan dirinya di atas gunung, melemparkan dirinya dari atas gunung, faqatala nafsahu, kemudian terbunuhlah dia. Fahuwa fi nari jahannam, maka dia akan berada di neraka jahannam. Yataradda fihi, dia pun akan dilemparkan dari tempat yang tinggi di neraka tersebut. Bukan hanya itu saja, khalidan mukhalladan fiha abada, dalam waktu yang lama. Kalau seandainya dia seorang muslim, kemudian dia melakukan perbuatan tersebut, perbuatan bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari atas gunung, maka akan diazab dengan azab yang sama sesuai bagaimana dia meninggalnya, bagaimana dia membunuh dirinya, dilempar dari tempat yang tinggi, finari jahannam, di neraka jahannam, dalam waktu yang sangat lama. Man tahassa summan faqatala nafsahu. Barang siapa yang meneguk, meminum racun. Faqatala nafsahu, kemudian dia mati dengan sebab dia meneguk racun tersebut. Wasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Maka nanti di hari kiamat dia akan di dalam neraka jahanam, racun tersebut berada di tangannya yang dia akan teguk terus racun tersebut. Khalidan mukhalladan fiha abada, dalam waktu yang lama. Man qatala nafsahu bi adidatin fa adidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Nah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan besi ke perutnya, nah, maka besi tersebut nanti akan ada di tangannya di neraka jahannam, dan dia akan menusuk perutnya dengan besi tersebut dalam waktu yang sangat lama. Khalidan mukhalladan fiha, akan diazab dengan apa dia itu membunuh dirinya. Wazada wuduhan, dan semakin jelas kalau seandainya kita mau melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu umum, lafaz tersebut, apapun itu sesuatu tersebut tadi yang dia gunakan untuk membunuh dirinya, apakah itu racun ataukah itu pedang yang dia tusukkan di perutnya ataukah bom yang dia ledakkan, udhiba bihi yaumal qiyamah, maka dia akan diazab dengannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Bunuh diri muharram apapun tujuannya. Walaupun tujuannya dia adalah baik untuk perkara akhiratnya, akan tapi ketika caranya adalah cara yang salah, menyelisih syariat, menyelisih perkara yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasul, maka perkara tersebut adalah perkara yang salah. Nah, perkara yang muharram, walaupun bagus niatnya untuk akhiratnya, untuk agamanya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, menceritakan, nah, syahidna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hunaina. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Nah, maka kemudian bertemu dengan seorang laki-laki. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat laki-laki tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa min ahlin nar." Dia ini termasuk penduduk neraka. Nah, maka kemudian falamma hadarnal qital, ketika peperangan itu berkecamuk, faqatala ar-rajulu qitalan shadidan, maka laki-laki tersebut yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli nar, termasuk dari penduduk neraka, ternyata laki-laki tersebut qatala qitalan shadida, berperang menghadapi musuh, berperang menghadapi orang-orang kafir dengan peperangan yang begitu sangat sengit. Nah, berada di medan perang terus menebas dan menebas orang tadi. Nah, bagaimana orang yang seperti itu kemudian dikatakan min ahli nar? Orang yang demikian keadaannya kemudian dikatakan sebagai penduduk neraka. Falamma kana minal lail. Maka ketika malam datang, ternyata hadzal rajul qatala nafsahu bisababil jirah. Dia membunuh dirinya dengan sebab luka-luka yang dia dapatkan. Lam yasbir biha, tidak sabar dengan lukanya. Nah, kemudian dia membunuh dirinya sehingga dikatakan benar Nabi SAW mengatakan dia min ahlin nar. Nah, orang ini sudah berperang membunuh sekian orang-orang kafir, membunuh musuh. Nah, akan tapi tidak sabar dengan luka yang dia dapatkan. Kemudian dia membunuh dirinya. Nah, lebih-lebih lagi yang dia belum terluka akan tapi tidak memiliki kesabaran kemudian membunuh dirinya. Terluka belum? Nah, tapi sudah enggak sabar. Nah, pemerintahan ini adalah pemerintahan kufar, pemerintahan hukum yang adalah hukum syirik, hukum kafir. Nah, hukum inilah hukum kafir, maka kita harus perangi hukum setan. Sehingga kemudian dia meledakkan dirinya. Nah, belum mengalami luka kan, tapi sudah tidak sabar. Nah, bahwa finnar, kata Nabi SAW, orang laki-laki tersebut di dalam neraka. Nah, apapun alasannya, apapun kondisinya, apapun sebabnya, perbuatan al-intihar, membunuh diri, itu bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbuatan bunuh diri laisa minal islami syai', sedikit pun tidak termasuk dari ajaran Islam. Nah, bahkan Islam memeranginya, bahkan Islam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Nah, jangan samakan perbuatan bunuh diri dengan perbuatan mereka para sahabat ketika mereka menerjang di dalam peperangan, menerjang musuh di tengah-tengah kawanan kufar, menerjang di tengah-tengahnya. Nah, itu kan bunuh diri. Nah, siapa bilang itu bunuh diri? Beda kalau kita menerjang dengan pedang kita, menerjang di tengah-tengah sekumpulan musuh, maka bisa jadi kita akan menang sehingga musuh pun terpukul mundur dan kita mendapatkan kemenangan dan akhirnya kita pun hidup. Nah, kalau kamu bomnya sudah di sini, sudah siap dengan pemantiknya, kemudian ditarik pemantiknya, kira-kira apa? Masih hidup? Hah? Mati. Pasti. Sudah gini, mati sudah. Nah, sehingga enggak sama. Enggak sama dengan perbuatan Al-Barra ibn Malik. Ketika kaum muslimin menyerang benteng yang ditempati oleh Musailamah Al-Kadzab. Nah, di daerah Yamamah. Hah? Apa kata Al-Bara ibn Malik kepada para sahabat? Ulquni, lemparkan aku ke atas. Karena bentengnya muter, tertutup. Nah, untuk menembusnya harus masuk ke dalam, kemudian membuka benteng tersebut dari dalam. Nah, lah ini Bara ibn Malik dilemparkan sama kawan-kawannya dari luar. Masuk ke dalam. Lu bukankah ini bunuh diri? Nah, untuk memerangi musuh, bunuh diri, dilempar. Beda lagi. Nah, Al-Bara ibn Malik dilemparkan dari luar. Nah, kemudian menerjang benteng musuh. Nah, yang kematiannya itu ghairu muhaqqaq, belum tentu. Nah, bahkan akhirnya adalah mendapatkan kemenangan. Bara ibn Malik masih hidup, kemudian pintu pun terbuka, bentengnya terbuka sehingga kaum muslimin yang lain bisa masuk. Nah, sehingga bukan bunuh diri, wong sesuatu masih bisa mungkin menang dan mungkin kalah. Lah kalau kamu, bomnya sudah di sini, tarik pemantiknya, hidup, mati sudah. Nah, sesuatu yang pasti itu mati kalau kayak gitu. Nah, dan kamu sendiri pun meyakini bahwasanya itu mesti nanti akan mati sudah, siap untuk dijemput. Nah, jemput bidadari. Nah, sehingga beda kondisinya dengan kaum muslimin yang menerjang di tengah-tengah musuh. Sehingga beda kondisinya dengan keadaan Al-Bara ibn Malik yang dilemparkan oleh kawan-kawannya masuk ke dalam bentengnya. Musailamah al-Kadzab yang itu masih memungkinkan menang, masih memungkinkan untuk bisa hidup. Nah, sedangkan antum enggak mungkin itu hidup, sudah meledak ya sudah. Nah, tidak sama dengan kisah gulam. Nah, yang sering mereka pakai sebagai bentuk alasan, sebagai bentuk dalih untuk membolehkan perbuatan yang ada pada mereka. Nah, si gulam yang berusaha dibunuh oleh rajanya, gulam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibunuh dengan berbagai macam cara, enggak bisa mati. Nah, akhirnya si gulam mengatakan, ambil anak panahku, kemudian arahkan ke pelipisku, kemudian fakul bismi rabbi hadzal gulam, kumpulkan manusia semuanya. Nah, kemudian katakan ketika melepaskan panah tersebut, bismi rabbi hadzal gulam, dengan menyebut rob gulam ini. Nah, ya laki-laki beda pendalilan yang tidak tepat. Nah, ya kalau gulam ini memang sudah dipegang, sudah berusaha untuk dibunuh. Nah, itu bukan bunuh diri sebagaimana yang kalian lakukan. Nah, kalau gulam ini memang sudah dipegang oleh musuh, mau dibunuh, bahkan sudah berupaya mereka untuk membunuhnya berkali-kali dengan berbagai macam cara, akan tapi tidak berhasil. Nah, yang kedua, gulam tersebut bukan membunuh dirinya, pakai panah kemudian jret, itu dibunuh oleh orang lain. Nah, kalau kamu, jelas itu bunuh diri lah ini. Nah, kalau gulam ini setelah meninggal dengan kematiannya, maka amanan nas, manusia beriman, percaya dengan Rabb hadzal gulam, beriman dengan Rabbnya gulam tersebut. Lah kalau kamu, dengan perbuatan justru membuat lari manusia, apakah terus kemudian berbondong-bondong manusia masuk ke dalam dinul Islam, masuk ke dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wah, banyak yang lari malan. Sehingga dengan tegas kita nyatakan, kami nyatakan bahwasanya kami menentang perbuatan al-intihar, bunuh diri, dan itu bukan sedikit pun dari syariat Islam dan tidak termasuk dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahkan dalil-dalil di sana dengan tegas, dengan jelas melarang perbuatan bunuh diri apapun alasannya dan apapun sebabnya. Nah, sehingga tidak bisa dalil yang jelas, yang tegas seperti ini kemudian dikhususkan dengan sesuatu yang itu tidak jelas. Nah. Allah Ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.